بأنهما دل على معناه بلا قرينة وتقدمت أيضا أمثلته وتقدم أيضا تعريف المضمر بأنهما دل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. Ya, telah berlalu pembahasan apa itu dari isim dhahir, yaitu madalla ala ma'nahu bila qarinah, menunjukkan maknanya tanpa harus ada qarinah. Dan juga contoh-contohnya, ya, misalu al-dhahir darabtu Zaidan raqibtu al-farasa. Zaidan dan al-farasa di sini adalah maf'ulun bih dhahir. Wa taqaddama aidan ta'riful mutmar bi annahuma dalla 'ala ma'nahu bi qarinati takallum aw khitab aw ghaibah. Ya, sudah berlalu ta'rif pengertian dari Al-Mudmar, dia menunjukkan makna madalla ala ma'nahu dengan qarinah takallum, khitab atau ghaibah. Ya. Wa yanqasimu al-maf'ul bih al-mudmar ila muttasil wa munfasil. Al-mudmar ila muttasil wa munfasil. Fal-muttasil ma la yabtadi'u bihil kalam wa la yaqa ba'da illa fil ikhtiyar. Pengertian domir muttasil adalah yang tidak dimulai dengannya al-kalam dan juga tidak jatuh setelah, tidak terdapat setelah illa, ya, pada keadaan ikhtiar. Ya. Misalnya contoh domir muttasil akramaka Zaidun, dhamir kaf pada akramaka. Ya. Misal akramaka Zaidun. Al-kaf dhamir muttasil. Ya. Tidak dimulai dengannya kalam. Ya. Salah kalau kita mengatakan ka akramak. Ka akroma. Ya. Susah kan jadinya. Ka akroma. Dia di depan. Ini salah. Ini contoh khata. Begitu juga salah kalau kita mengucapkan ma akroma Zaidun illa ka. Ini juga khata. Ya, tidak dimulai dengannya al-kalam dan tidak jatuh setelah illa fil ikhtiar. Maksudnya fil ikhtiar di luar darurah syi'riyah. Wala yaqa' ba'da illa fil ikhtiar ay fi ghairi daruratin syi'riyatin. Dia tidak terdapat setelah illa pada keadaan ikhtiar, yaitu pada selain keadaan darurah, darurat syair. Fala yuqal ma akrama illaka. Taib. Sekarang misal taib al-muttasil lahu is isna asyara damiran. Ya. Isnan lil mutakallim, ini rumus umum ya. Khamsah wa khamsah lil mukhatab wa khamsah lil ghaib. Baik. Kita coba bedah satu persatu. Yang pertama, alia. Contohnya, darabani Zaidun. Wahia lil mutakallim wahdahu mudzakkaran kana au munas au muannasa. Alia pada contohnya darabani Zaidun. Maknanya lil mutakallim wahdahu mudzakkaran kana au muannatsa, yaitu kalau bahasa kita saya, aku, menunjukkan satu orang mutakallim, orang yang berbicara, satu orang, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, mudzakkar atau muannats. Nah, dia wajibu an yattasi an طيب ويجب ان يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقايه. Ya, dan wajib dipisah antara dhamir ya ini dengan fiil dengan nun yang dinamakan nun alwiqayah. Contohnya pada contoh kita ini, darabani Zaidun. Darabani Zaidun. Wa innama summiyat. Ya. Kenapa dinamakan nun wilqayah? Bidzalika li'annaha taqi al-fi'la min al-kasri alladhi yadkhulu mithluhu fil isim. Ya, wa huwa al-kasru bisababi ya al-mutakallim. Dinamakan nun wilqayah supaya menjaga ya fi'il supaya tidak menjadi kasrah. Yang ini juga terjadi pada isim disebabkan masuknya ya al-mutakallim. Ya, misalnya ghulami, qalami, kitabi, ini isim bersambung dengan ya al-mutakallim, ya, maka huruf terakhir dari isim tersebut menyesuaikan keadaannya dengan ya, yaitu dikasrahkan. Nah, dijaga yang seperti itu dari fi'il, ya, dijaga dari situ seperti dari fi'il sehingga ditambahkan nun wiqayah menjadi, ya, terjaga dorobani zaidun, misalnya. Kalau tidak ada ya, menjadi dorobi. Nah, ini akan rancu nantinya. Yang kedua, na. Dorobana zaidun, misalnya. Wahia lil mutakallim alladhi ma'ahu ghairuhu aw al mu'addim li nafsihi. Dia untuk amutakalim ma'ahu gairuhu. Mutakalim, dorobana, kalau bahasa kita, kami atau kita. Ya. Dia untuk apa? Untuk mutakalim ma'ahu gairuhu. Mutakalim beserta yang dia, beserta yang lainnya. Artinya bukan mutakalim sendirian. Makanya diterjemahkan kami atau kita. Ya, au al-mutakallim au al-mu'adzim li nafsihi. Orang yang membesarkan dirinya, ya, mengagungkan dirinya. Ini juga kita dapatkan banyak di dalam Al-Qur'an. Asalis al-kaf. Al-maftuhah. Yaitu ka. Misal, contohnya, dorobaka zaidun. Wahia lil-mukhatab mufrad al-mudhakkar. Hiya lil-mukhatab al-mufrad al-mudhakkar. Dorobaka zaidun. Ya. Arabi yang keempat. Al-kaf juga masih al-kaf. Tapi al-maksurah. Dorobaki zaidun. Ya, hiya lil mukhataba al mufrada al muannatsah. Untuk mukhatabah, ya, lawan bicara perempuan, ya, tunggal. Yang kelima, al-kaf al-madmumah. Kaf yang dalam keadaan dhammah, al-muttasil biha, al-mim, wal-alif. Al-muttasil biha, al-mim, wal-alif. Misalnya, Doro Bakuma Zaidun. Wahia lil musanna al mukhatab mudzakkaran kana au muannatha. Taib. Nahu ya Muhammadani dorobakuma Zaidun wa ya Hindani dorobakuma Zaidun. Yang keenam, ya dorobakuma ini untuk lawan bicara dua, laki-laki atau perempuan. Ya, kalian berdua. Yang ketujuh, yang keenam, al-kaf al-madmumah al-muttasil biha al-mim wahdaha. Contohnya, darabakum Zaidun. Ya. Wahia li jama'ati dhukur al-mukhatabin. Borobakum Zaidun. Kaf bersama dengan mim. Yang ketujuh. Ya. Al-kaf. Al-madmumah. Al-muttasil. Biha. An-nun al-musyaddadah. Contohnya, darabakunna Zaidun. Wahia li jama'ati al-inas al-mukhatabat. Kaf yang bersambung dengan nun al-musyaddadah, ya, dan ini untuk jamaah, ya, perempuan mukhatabat, ya, lawan bicara. Dorobakunna Zaidun. Zaidun mukul kalian. Taib. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. نقتفي له سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته